Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an, qala ashabu fiqhil muyassar, berkata penulis kitab fiqh muyassar hafizahullah ta'ala, hukmul aqiqah, hukum aqiqah. Al-aqiqatu sunnah mu'akkadah. Aqiqah, hukumnya sunnah mu'akkadah. Namun di sini barakabikum ada perselisihan. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah mu'akkadah, ada yang menyatakan sunnah saja. Li hadithi Salman ibn Amir ad-Dabi radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Salman bin Amir ad-Dabi, semoga Allah meridainya, beliau berkata tentang akikah, Pak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu. Bersama kelahiran seorang anak ada aqiqahnya. Ada aqiqahnya. Fa'ahriqu anhu daman, maka tumpahkanlah darah, sembelihlah kambing untuknya. Maksudnya untuknya jarinya, dikarenakan ya adanya kelahiran. Wa amitu anhul adza, dan hilangkanlah gangguan atau kotoran yang ada dari anak tersebut, yakni rambutnya dicukur. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah jilid yang ke-6 nomor 216 dan 217. Barakallahu fikum. Jadi akikah menurut penulis kitab fikih miyasar hukumnya sunnah muakkadah. Wali hadis Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya, tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suh. Pada hari ketujuh kelahiran anak tersebut disembelihkan darinya dengan sebab kelahiran, lalu pada hari ketujuh diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud serta Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihun Nasa'i. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Pada pertemuan yang lalu disebutkan, yang dimaksud dengan tergadaikan dengan akikah itu banyak makna. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Ibnu Hambal, yang dimaksud tergadaikan dengan akikahnya, bahwasanya seorang anak yang belum diakikahi, orang tuanya terhalangi untuk mendapatkan syafaat dari anaknya pada hari kiamat. Ini satu pengertian. Orang tuanya terhalangi untuk mendapatkan syafaat dari sang anak pada hari kiamat. Perlu diketahui bahwasanya anak pada hari kiamat itu juga bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya apabila dia muslim. Orang tuanya muslim, barakallahu, meninggal dalam keadaan muslim. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi, barakallahu, dan seterusnya. Kemudian pada hari ketujuh juga disembelih untuknya, diakikahi, diberi nama dan dipotong rambutnya. Makna yang lain, seorang anak tergadaikan dengan akikahnya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Maknanya adalah bahwasanya dengan anak tidak diakikahi, maka akan tertahan untuknya ya kebaikan dan pengaruhnya, sebagian kebaikan dan pengaruh dari kebaikan. Di antara kebaikan yang akan didapat apabila anak itu diakikahi, barakakum, yuzdadu aqlan wa fahman, semakin bertambah umurnya, semakin berakal dan semakin paham. Wa yaslimu minasyurur bisababil aqiqah, dan juga mendapatkan kebaikan, selamat dari kejelekan-kejelekan yang ada dengan sebab akikah. Ini diantaranya. Tergadaikan dengan akikah, maksudnya tertahan untuk mendapatkan sebagian kebaikan. Karena akikah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syukrun lillahi azza wa jalla ala hadzal walad, adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla atas lahirnya anak ini. Maka ketika syukur itu diberikan kepada Allah, maka sudah tentu Allah akan menambah nikmat. Nikmat itulah yang ditambah berkawikum berupa ketika sang anak umurnya bertambah, maka semakin berakal, semakin paham, semakin pintar, semakin cerdas bi'nillahi ta'ala. Dan juga akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan yang ada. Maka dengan ini barakallahu'alaikum, sudah selayaknya bagi orang tua yang mampu untuk mengakikahi anaknya pada hari ketujuh. Kalau diakikahi sebelum hari ketujuh barakallahu'alaikum, maka para ulama menyebutkan tidak sah. Tapi hewan sembelihan tersebut halal dimakan selama mengucapkan, membaca basmalah. Tapi tidak disebut sebagai hewan akikah. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana ketika seseorang menyembelih hewan kurban sebelum dia sholat Idul Adha, maka sembelihannya tidak dianggap sebagai sembelihan hewan kurban, tapi hanya sedekah biasa. Halal, boleh dimakan selama mengucapkan atau membaca basmalah. Barakallahu'alaikum. Apakah boleh kalau dia tidak tahu hukumnya mengganti? Ya, maka boleh mengganti. Barakallahu'alaikum. Wali hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man wulida lahu walad fa ahabba ayyan suka anhu falyansuk. Dan juga akikah hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan hadis Abdullah bin Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, barang siapa yang dilahirkan seorang anak untuknya, maka kalau dia senang untuk melakukan nasikah, akikah dengan lahirnya anak tersebut, maka hendaknya melakukan. Ini dengan kata, maka barang siapa yang senang, menunjukkan, kata sebagian ulama, ini menunjukkan bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Sementara ulama yang lain berpendapat wajib, dikarenakan barakallahu'alaikum memakai fi'il amr. Fa'ahriku, kata kerjanya itu perintah. Maka hendaknya kalian menumpahkan darah. Oh iya. Jadi, ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat jelas wajibnya ini bagi yang mampu. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ditekankan. Ada yang berpendapat sunnah saja, mustahab. Oh iya. Wa makna yansuk yatbah. Dan makna yansuk di sini dalam hadis adalah yatbah, yakni menyembelih. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an, akikah itu memiliki tiga nama. Akikah, nasikah, dan zabihah. Zabihah. Barakallahu'alaikum. Jadi kalau ada orang mengadakan acara akikah, diberi nama nasikah, maka bukan bid'ah. Tidak mengapa, itu nama lain. Atau sebaliknya, diberi nama zabihah. Zabihah, maka tidak mengapa. Barakallahu'alaikum. Qala ashabu wikil muyasar hafidhahumullahu ta'ala waqtul aqiqah, waktu pelaksanaan aqiqah. Yadakulu waktu jawazi zabhil aqiqah bin fisali jami'il maulud min batni ummihi. Waktu bolehnya penyembelihan atau bolehnya menyembelih hewan untuk akikah itu masuk ketika anak terlepas dari ibunya, ya ini karena kelahiran. Barakallahu fikum. Ya ini diterangkan pada hari ketujuh. Bagaimana dalam hadis, bukan awal kelahiran hari pertama langsung akikah, bukan, menunggu hari ketujuh. Menunjukkan namanya akikah apabila anak sudah lahir dan berkahwin pada hari ketujuh. Kalau anak belum lahir, ya itu ada rincian. Sebagian para ulama menyatakan kalau anak itu belum ditiupkan roh padanya, masih berupa segumpal darah, belum genap 4 bulan, kemudian keguguran, maka tidak ada akikah. Kalau ternyata anak di dalam janin, barakallahu fikum, atau ya, dalam perut ibunya. Janin di dalam perut ibunya, barakallahu fikum, sudah ditiupkan roh padanya kemudian meninggal. Maka di sini ada dua pendapat menurut para ulama, ada yang menyatakan diakikahi karena sudah ditiupkan roh, ada yang berpendapat tidak diakikahi karena belum lahir. Yang rajih adalah tidak diakikahi karena belum lahir. Kemudian ketika lahir belum barakahukum sampai pada hari ketujuh meninggal, mungkin lahir hari ketiga meninggal, apakah diakikahi? Di sini ada dua pendapat barakahukum, maka yang rajih insyaallah boleh diakikahi. Adapun kalau meninggal setelah hari ketujuh, jelas boleh diakikahi. Bahkan sebagiannya menyatakan wajib apabila mampu orang tuanya. Barakallahu'alaikum. Wa yastamirru waqtul istihbabi ilal bulugh. Dan akikah terus berlangsung waktunya. Ya. Disenangi sampai bayi berumur baligh. Di sini ada perselisihan. Ya, di kalangan para ulama, kapan, sampai kapan akikah itu diberlakukan bagi seorang hamba. Barakallahu fikum. Para ulama ada yang berpendapat, kalau hari ketujuh tidak mampu, ketika itu mungkin miskin, orang tuanya tidak mampu, barakallahu fikum, maka boleh. Yang namanya akikah itu tidak harus orang tuanya yang mengakikahi. Misalkan pamannya, kakeknya kaya mengakikahi, kakeknya mengakikahi cucunya, boleh. Tapi hak hukum asal itu ayah atau ibu. Tapi kalau ternyata tidak mampu, ada orang lain, walaupun temannya, ya, tak belikan kambing ini, ya, jadi akikahi saja, maka boleh, sah. Barakallahu fikum. Kemudian kalau bukan karena miskin, satu keadaan karena kesibukan atau yang lain, sebagian ulama berpendapat boleh pada hari ke-14. Kemudian hari ke-21. Namun ulama yang lain berpendapat kalau lebih dari hari ke-7 tidak boleh. Karena menganggap hadis yang hari ke-14, ke-21 itu dhaif. Namun Imam Ahmad barakallahu berpendapat boleh. Kemudian barakallahu, apabila seorang anak tidak diakikahi oleh orang tuanya, baik karena orang tuanya tidak tahu hukum sunnahnya, keutamaan akikah, kemudian anak sudah besar, sudah balig, apakah boleh mengakikahi dirinya? Maka di situ ada perselisihan para ulama. Yang menjadi perselisihan adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya Nabi pernah mengakikahi dirinya. Ulama ada yang menyatakan hadisnya dhaif, ada yang mensahihkan. Maka disitulah berkafikum inti dari perselisihan para ulama. Atau anaknya sudah balik tapi diakikahi oleh orang tuanya, karena ketika anaknya balik atau belum balik tapi sudah besar baru mampu untuk mengakikahi, maka ini juga sebagian ulama berpendapat boleh. Barakallahu. Adapun mengakikahi yang sudah meninggal, thayyib, maka yang rajih, yang benar itu tidak mengakikahi anak yang sudah meninggal dalam keadaan sudah dewasa. Oh, iya. Karena kan terluput dari sebelumnya, mungkin tidak tahu hukumnya, kemudian meninggal. Wallahu ta'ala bisawab, yang jelas di situ terkait dengan akikah. Waktunya kapan, dari permulaannya kapan boleh mulai, yang jelas pada hari ke-7 itu awal mulai akikah. Adapun di luar hari ke-7, ke-8, ke-14, 21, sampai balik, atau bahkan sampai berkeluarga, maka di situ ada perselisihan di kalangan para ulama. Illa annahu yusannu ayyu aqqa anhu yawma sabi' min wiladatihi. Hanya saja disunnahkan untuk diakikahi pada hari ke-7 saat kelahiran. Barakallahu fikum. Di hadis Samurah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Samurah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-ulamu murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yawma sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suh. Seorang anak digadaikan atau tergadaikan dengan akikahnya, disembelih untuknya atau darinya pada hari ke-7, lalu diberi nama pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya. Baik. Jadi itu terkait dengan waktu akikah. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Miqdaru ma yudbahu fil akikah. Ukuran hewan yang disembelih dalam acara akikah. Yusannu ayyudbaha anil gulam syatan wa anil jariyah syatun. Disunnahkan disembelihnya dari kelahiran seorang anak, dua kambing dan anak laki-laki, dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Untuk kambingnya boleh kambing kacang, kambing Jawa, barakakum, boleh kambing gigas. Adapun umurnya adalah umur minimal sembelihan atau hewan yang menjadi bolehnya disembelih tatkala Idul Adha. Kalau kambing kacang 1 tahun minimal. Kalau kambing gibas 6 bulan minimal. Di hadis Ummi Kurjin Al-Ka'biyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berdasarkan hadis Ummu Kurjin Al-Ka'biyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam beliau berkata, beliau bersabda, anil gulami syatan mutakafiatan, dari seorang anak, anak laki-laki, bayi laki-laki, ketika diakikahi berupa 2 kambing yang umurnya setara, ya, umurnya setara atau tidak jauh beda. Misalnya barakalikum lahir anak laki-laki, maka diakikahi 2 kambing. Kalau sama-sama harus sama-sama 1 tahun. Ini sunnahnya. Jangan kemudian yang satu tahun, yang satu sangat tua sekali. Barakalikum. Kalau nyari yang 2 tahun, ya cari yang setara atau kurang lebih. Ya 2 tahun yang satunya. Barakalikum. Adapun kalau tidak mampu 2, maka boleh 1 untuk anak laki-laki. Ada keringanan. Kalau tidak mampu 2, maka boleh 1. Barakalikum. Dan yang namanya akikoh, yang disembelih itu harus kambing. Sebagaimana dalam hadis ini, Ummu Kurzin, anil gulam syatan mutakahiatan wa anil jariyah syatun. Tidak boleh sapi, kerbau, unta dan yang lain. Tidak boleh. Mungkin karena dia kaya, memiliki keluarga banyak. Kalau cuma 2 kambing, enggak cukup. Ya sudah, 2 kambing itu disembelih untuk akikah. Beli kambing yang lain atau sapi disembelih itu, tapi bukan niatnya untuk akikah, sebagai tambahan. Tambahannya lebih istimewa daripada akikahnya. Tidak apa-apa. Barakallahu. Kalau tidak mampu 2 untuk laki-laki, maka boleh 1. Dan dari anak perempuan yang disembelih adalah syat, 1 ekor kambing. Entah gibas atau kambing kacang. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud serta Al-Imam An-Nasa'i, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Kemudian qala ashabu fiqhil miyassar hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, tasmiyatul maulud, pemberian nama terhadap bayi yang lahir. Wa hal qura'sih, dan mencukur rambutnya. Wa tahniku, dan mentahniknya. Wal azanu fi udunihi, dan azan di telinganya. Yang pertama adalah tasmiyatul maulud, pemberian nama untuk bayi yang dilahirkan. Yusannu tasmiyatul mauludi fil yaumis sabi' min wiladatihi. Disunahkan untuk memberikan nama anak yang dilahirkan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Hari ketujuh diberi nama. Tapi kalau sudah ancang-ancang memilihkan nama sebelum hari ketujuh boleh. Dan hukumnya ini sunnah, bukan wajib harus hari ketujuh baru diumumkan namanya siapa. Barakallahu. Boleh sebelum hari ketujuh, tapi sunnahnya pada hari ketujuh ketika diakikohi, ketika rambutnya dicukur. Barakallahu. Di hadis Samurah radhiyallahu anhu anan Nabi alaihi salatu wassalam qala, berdasarkan hadis Samurah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu hulamin rahinatun biaqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suh. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya, disembelih darinya pada hari ketujuh, dan diberi nama serta dicukur rambutnya pada hari ketujuh. Wa yusannu ayyukhtaro atau ayyukhtaro lahu minal asma makana hasanan. Dan disunahkan memilihkan untuk anak tersebut nama-nama yang baik. Ingat, nama-nama yang baik. Nama-nama yang islami. Jangan dicampur-campur. Awalnya islami, belakangnya nama-nama orang kafir, orang-orang fasik. Faqad ghayyara an-nabiyyu alaihi salatu wasalam al-asma'al qabihah. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wasalam beliau pernah merubah nama-nama ya anak-anak para sahabat, atau bahkan para sahabat itu sendiri ketika memiliki nama-nama yang jelek. Barakallahu. Wa amara bidzalik, dan Nabi memerintahkannya. Ketika merubah nama tidak wajib akikoh lagi, tidak. Kalau sudah diakikohi tidak wajib. Lalu apakah wajib merubah akta kelahiran? Jelas, kalau menurut pemerintahan begitu ya. Tapi biasanya susah. Harus ada sidang. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau akta tetap nama yang lama, tapi kita memiliki nama yang baru? Namanya dalam Islam istilahnya nama hijrah. Misalkan nama dia, barakallahu, namanya kurang syar'i. Namanya siapa? Michael. Oh, Islam kok Michael? Enggak tahu bapak saya begitu memberi nama. Lalu dia ingin memberikan nama Abdurrahman. Dia tidak merubah dalam aktenya. Tapi dia menyebarkan bahwasanya saya Abdurrahman saja kalau dipanggil. Makanya boleh. Namanya atau sebutannya sebagai nama hijrah. Siapa nama hijrah Anda? Abdurrahman. Ini boleh, bukan bid'ah. Kalau di zaman Nabi tidak ada buat akta-aktaan, tapi sekarang ini berbeda. Barakatikum. Adapun nama kunyah, itu apabila namanya didahului dengan Abu atau Ibnu. Tidak harus dia memiliki anak terlebih dahulu baru memiliki nama kunyah, Abu siapa gitu. Dalilnya, walaupun dia belum punya anak, memiliki nama kunyah Abu atau Ibnu adalah sahabiah istri Nabi alaihi salatu wasalam Aisyah. Barakallahu, beliau berkunyah Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, belum memiliki anak dari Nabi. Sampai Aisyah meninggal belum memiliki anak, namun memiliki kunyah Ummu Abdillah. dikarenakan diambil dari nama keponakannya. Baik. Atau ibnu. Ibnu siapa? Anak siapa kita? Barakallahu fikum. Ibnu Muhammad. Barakallahu fikum. Wa ahsanuha, dan nama paling baik adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berdasarkan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling Allah cintai adalah nama Abdullah atau Abdurrahman. Jangan digabung. Siapa nama Anda? Abdul Abdurrahman. Maka tidak sunnah menyelisih. Atau nama Allah dengan nama-nama yang digandeng belakangnya. Siapa nama Anda? Abdul Malikil Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin. Ini tidak sunnah. Langsung kalau Abdul Malik, ya Abdul Malik. Abdurrahman, ya Abdurrahman. Abdullah, Abdullah. Abdul Somad, Abdul Somad. Barakafikum. Kemudian Abdul Khalid, ya Abdul Khalid. Jangan, tidak usah ditambah-tambahi banyak-banyak belakangnya. Barakafikum. Dan sunnahnya di kalangan para sahabat itu satu nama. Bukan tiga. Siapa nama Anda? Muhammad Ridwan Abdullah. Itu tiga. Muhammad sendiri, Ridwan sendiri, Abdullah sendiri. Walaupun boleh. Tapi menyelisihi. Barakallahu. Oleh karena itu, dulu para sahabat, namanya itu tidak panjang-panjang. Adi. Adi bin siapa? Bin Abdullah. Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Tidak seperti orang Jawa apalagi ya. Oh iya, sampai barakafikum dua baris kalau ditulis, belum belum gelarnya yang di depan, Kiai Haji, Profesor, Doktor, ya, belum embel-embel belakangnya, LCMA. Oh iya. Nah, barakafikum. Jadi nama yang paling baik, yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan jangan menganggap nama Abdullah itu nama kampungan. Nama rendahan. Ah, Abdullah. Kayaknya nama anu itu. Nama orang kampung, nama anu. Apalagi kalau dipanggil Dul, Dul. Tidak boleh memanggil orang itu dengan singkatan-singkatan yang ternyata di situ meremehkan. Abdullah, ya manggil Abdullah. Tidak ada di kalangan orang Arab ketika apa seorang perawi memanggil perawi yang lainnya, atau nabi memanggil seorang, dalam hadis tidak disebutkan ya Dul, tidak, tapi langsung ya Abdullah, ya Abdurrahman. Abdurrahman jangan dipanggil man man ya, tapi Abdurrahman. Iya, barakallahu. Kemudian yang kedua permasalahan adalah hal qurrasil maulud, mencukur rambut bayi yang dilahirkan. Wa yusannu halqu ra'si dzakaran kan am unta, disunnahkan untuk mencukur rambut bayi yang laki-laki maupun yang wanita. Kapan itu? Yauma sabi'ihi, pada hari ketujuh. Ba'da dzabhil aqiqah, setelah menyembelih aqiqah, setelah disembelih. Tapi kalau sebelum disembelih boleh-boleh saja. Yang namanya aja sunnah. Tidak wajib. Tapi barakafikum diusahakan ya untuk dicukur. Tapi kalau ternyata satu hal yang tidak bisa, mungkin anaknya ini sedang gatel-gatel rambutnya, atau anaknya ini banyak gerak ya, ninju sana ninju sini, barakafikum, maka nyari waktu yang tepat, mungkin ketika tidur. Tapi kalau dibujuk, diem ya, itu tidak paham. Barakallahu. Wa yatasaddaqu bi jinati sya'rihi fiddatan. Dan setelah dicukur, orang tua mensedekahkan rambut yang sudah dicukur tadi dengan timbangan perak. Dicukur, setelah itu ditimbang dengan timbangan perak. Berapa gram? Barakah itu. Tidak mungkin 250 gram, seperempat kilo, tidak mungkin. Sedikit, paling. Paling berapa, Bu Farouk? Belum pernah. Biasanya itu kurang dari 1 gram biasanya. Oh alam. Rambut bayi masih sedikit. Masih beratan cincin. Kalau di timbang. Misalkan anggaplah 1 gram. 1 gramnya perak berapa? Yang berlaku saat itu. Misalkan 20 ribu per gram. Ya sudah. Bersedekah 20 ribu per gram. Untuk fakir miskin, disedekahkan. Maka orang tuanya mendapatkan pahala, bayinya mendapatkan barakatul pengaruh dari kebaikan tersebut. Dalilnya li hadithi Ali radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Ali, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aqqa Rasulullah alaihi salatu wassalam anil hasan bisyatin. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah mengakikahi Al-Hasan. Al-Hasan ini siapa, Imam? Anaknya Ali. Cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah mengakikahi dengan satu kambing. Loh, laki kok satu kambing, tidak dua? Barakallahu fikum, maka yang sunnah itu yang afdol dua, tapi kalau tidak mampu atau satu keadaan boleh satu. Waqala. Kemudian Nabi menyatakan kepada ibunya Fatimah, ya Fatimah, ihliqi ra'sah. Wahai Fatimah, itu setelah disembelih ya, cukurlah rambutnya. Wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan. Kemudian bersedekahlah kamu dengan timbangan ya perak dari rambutnya. Barakah itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Malik dalam kitab Muwatta' beliau, dan juga Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sisa dua permasalahan. Yang ketiga, tahnikul maulud. Mentahnik bayi yang lahir. Wa yusannu tahnikul mauludi bitamrin sawa'un akana zakaron am unsa. Disunahkan untuk mentahnik anak yang lahir dengan kurma. Ingat yang namanya tahnik dengan kurma. Tidak boleh selain kurma. Dengan asam misalkan. Misalkan yang mirip-mirip dengan kurma. Atau dengan pia, bolen, pisang. Maka ini tidak ada contohnya. Sama saja baik yang lahir laki-laki maupun wanita. Wat tahnik huwa mazhut tamri wa dalku hanakil mauludi bihi hatta yanjila syai'un minhu ila jawfi. Dan yang namanya tahnik adalah orang tua atau selain orang tua mengunyah tamr, kurma, baik kurma basah, kurma kering ya, jadi dikunyah. Bukan bayinya langsung yang suruh mengunyah. Dikunyah, lalu setelah itu melumurkan atau menggosokkan. Ya, setelah dikunyah dikit, diambil dengan mungkin jari apa telunjuk. dilumurkan atau digosokkan di mulutnya anak tersebut sampai diperkirakan ya masuk ke melewati tenggorokannya. Barakallahu'alaikum. Tapi ya itu, dan lupa jangan doror, jangan membahayakan bayi. Baru makan yang amis-amis, belum gosok gigi, mentahnik orang, mentahnik bayi. Ya, barakallahu'alaikum. Jadi yang bagus, dan diusahakan yang mentahnik ini orangnya yang soleh. Kalau ayahnya dikirakan, diperkirakan, barakallahu'alaikum, dia berupaya untuk taat kepada Allah, dia sendiri yang mentahnik, tidak mengapa. Kalau ada yang lebih soleh mungkin diminta untuk mentahnik, maka boleh. Baik. Tapi kalau ya minta tolong, tidak mengapa. Nelpon, barakafikun. Maaf, nanti bisa minta tolong mentahnik bayi saya ya. Tapi mohon maaf, gosok gigi dulu misalkan. Tidak mengapa. Ya. Oh iya. Karena Nabi sering didatangi oleh para sahabat agar beliau mentahnik anak-anak dari kalangan para sahabat yang didatangkan kepada beliau. Di hadis Abi Musa, dalilnya berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Uli dalil hulamun, dilahirkan untukku seorang anak laki-laki." Abu Musa al-Ash'ari. "Fa'ataitu bihin nabiyya alaihi salatu wassalam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin." Maka aku mendatangi Nabi dengan membawa anakku, lalu beliau memberi nama Ibrahim. Abu Musa al-Ash'ari, barakafikum, putranya bernama Ibrahim. Lalu beliau mentahniknya dengan kurma. Ingat kurma ya, bukan selain kurma. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yu'ta bisibyan wa yuhannikuhum, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah didatangkan ya beberapa anak, entah laki-laki atau anak perempuan, lalu beliau mentahnik mereka. Boleh barengan. Misalkan barakafikum, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, Allah takdirkan bersamaan kelahirannya, lalu ingin mentahnik anaknya kepada salah seorang yang ternyata yang lainnya sama, maka boleh berbarengan. Tidak mengapa, barakafikum. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ingat, mentahnik diusahakan kepada orang yang soleh, jangan kepada orang yang fasik, apalagi kafir, munafik. Yang terakhir, al-azanu fi udhunil maulud, hukum azan di telinga anak yang terlahirkan. Yusannul adhanu fi uzulil mauludi hina wiladatih. Disunnahkan adhan di telinganya anak yang lahir ketika hari kelahirannya. Hari ketujuh. Waqila. Bukan hari ketujuh, barakakum, langsung. Menurut sebagian pendapat. Waqila. Dan ada yang mengatakan, yu'adhanu fi uzulihil yumna. Diazani seperti azan sholat di telinga yang kanan, wa tuqamus sholatu fi udhunihil yusra, dan diikomati pada telinga yang kiri. Di hadis Abi Rafi, berdasarkan hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam azana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah bisalah. Aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengazani di telinga Al-Hasan bin Ali ketika putri beliau yang bernama Fatimah melahirkannya dengan azan salat. Barakallahu. Terkait hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Adapun penulis pengarang fikih Muyassar berpendapat disyariatkan, disunnahkan, bukan wajib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat hadis tentang mengazani bayi dengan azan salat di telinga kanan atau dengan iqamah di telinga kiri semuanya dhaif. Terkait hadis yang kita baca tadi adalah hadisnya Abu Rafi. Barakakum, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ulama yang lain berpendapat hadis tersebut dhaif. Dengan alasan pada hadisnya Abu Rafi terdapat seorang perawi yang bernama Asim bin Abdullah. Asim bin Abdullah. Asim bin Abdullah barakakum, dia dhaif. Dhaif menurut para ulama. Yang namanya dhaif itu banyak sebab. Sering lupa. Hafalannya kacau. Barakakum. Di antaranya yang mendhaifkan adalah Al-Imam Abu Hatim. Beliau menyatakan Asim bin Abdullah mungkarul hadis. Seorang perawi yang hadisnya mungkar. Maksudnya bagaimana mungkarul hadis? Dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini, hadisnya Abu Rafi. Kemudian keadaan Asim bin Abdullah, seseorang dikatakan hadisnya mungkar apabila keadaan perawi memiliki kesalahan yang fatal. Memiliki kesalahan yang fatal. Mungkin ya barakakum, lupanya ini sangat. Sering lupa, lalai. Maka dia hadis barakakum dari dia mungkar. Kemudian Sufyan Ibnu Uyainah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah menyatakan ulama atau para masyayikh menghindari periwayatan dari Asim bin Abdullah. Maka menurut Ibnu Uyainah dhaif hadis tadi. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan Asim bin Abdullah dhaif, lemah. Dan Al-Imam Ibnu Hibban juga mengatakan barakakum, dia lemah. Maka hadis yang kita baca tadi sebagian ulama memang mensahihkan, bagian yang lain mendhaifkan. Namun yang rajih dhaif. Maka kalau ada yang mengamalkan dengan hadis ini, barakakum, kalau dia berpendapat sahih, ya mungkin menurut dia ya sudah sahih, barakakum, maka urusan dia. Tapi bagi yang sudah tahu itu hadisnya lemah, maka tidak mengamalkan azan di telinga bayi. Ada hadis yang lain yang serupa dengan ini, maknanya atau sabda Nabi. Man wulida lahu walad fa'azzana fi udunihi al-yumna fa'aqama fi udunihi al-yusra lam tajurrahu ummus sibyan. Barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, kemudian di telinga kanannya ya dia azan seperti azan salat, di telinga kirinya telinga anak tadi iqamah seperti iqamah salat, maka jin yang mengikuti anak tadi, namanya jin korin, itu tidak bisa memadorotkan dia. Barakallahu'alaikum. Maka hadis ini, banyak para ulama menyatakan hadis ini do'if. Al-Imam Al-Haythami menyatakan padanya ada Marwan bin Salim Al-Ghifari. Dia matruk. Matruk. Matruk itu barakallahu'alaikum. Matrukul hadis. Itu masih mending daripada mungkarul hadis. Kalau matrukul hadis, seorang perawi, dia meriwayatkan hadis bersendirian. Hanya dia saja yang meriwayatkan itu. Namun keadaan dia sangat lemah. Sangat lemah itu barakallahu'alaikum. Kalau imtihan, misalkan ujian, dia dapat nilai merah. Kalau mungkarul hadis, nilainya gak cuma merah lagi. Merah plus dihukum gurunya. Dapat nol misalkan. Barakallahu'alaikum. Al-Imam Abu Hatim rahimahullah menyatakan tentang hadis ini, ia mungkarul hadis. Bahkan Al-Imam Abu Hatim menyatakan Marwan bin Salim Al-Ghifari mungkarul hadis. Dan juga do'iful hadis. Hadisnya lemah. Baik. Ada juga yang lain riwayat ya dari sahabat Ibnu Abbas. Namun hadisnya juga do'if. Bahwasanya Nabi azana fi udunil Hasan bin Ali. Nabi pernah mengazani di telinganya Al-Hasan bin Ali. Yauma wulida, pada hari dilahirkan. Fa'azana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra. Nabi mengazani di telinga kanannya, azan untuk sholat, dan diikomahkan di telinga kirinya. Namun hadis ini juga dhaif. Padanya ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Yunus Al-Khudairi. Muhammad bin Yunus Al-Khudairi. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Hibban menyatakan Muhammad bin Yunus ini barakafikum pemalsu hadis. Kalau ada seorang perawi memalsukan hadis, maka dia disebut kadzab, pendusta. Hadisnya disebut maudhu'. Maudhu' ini berkaitan hadis yang paling parah. Hadis palsu. Didustakan, dibuat-buat atas nama Nabi. Kemudian Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud menyatakan Muhammad bin Yunus kadzab, pendusta. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan dulu Muhammad bin Yunus itu baik orangnya. Kemudian dia terpengaruh dengan Sulaiman As-Sajakuri. Sulaiman As-Sajakuni. Akhirnya dia ya menjadi orang yang jelek. Barakallahu. Adapun imam-imam yang lain yang berpendapat boleh, seperti Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Al-Mubarakfuri, Asy-Syaukani, bahkan Syekh Utsaimin. Itu berpendapat boleh. Barakafikum, namun perlu kita ketahui, bagi seseorang yang mengerti, sudah yakin itu hadisnya do'if, sebuah hadis adalah hadis yang do'if, maka tidak mengamalkan. Jangan melihat pada tokoh-tokoh tertentu, ulama-ulama tertentu, tanpa melihat dalilnya. Baik. Lalu mengapa sebagian ulama ada yang mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan? Itu barakallahu banyak sebab. Bisa jadi yang mendhaifkan itu lebih tahu tentang keadaan perawi tersebut. Karena mungkin lebih lama kenal, lebih dekat, lebih tahu. Sementara yang mensahihkan bisa jadi tidak begitu kenal, kecuali dia pernah meriwayatkan hadis yang baik-baik. Ya, yang tidak do'if. Ada yang juga bisa diambil kesimpulan, hadis ini dhaif, hanya khusus hadis ini, tapi riwayat yang lain yang dari dia tidak dhaif. Memang ada sebagian perawi yang kita sebutkan tadi. Baik. Jadi yang namanya ya perselisihan penilaian terhadap seorang perawi ya barakakum itu ada bidangnya. Sebagaimana di antara kita si A, kita berpendapat si A itu menurut saya itu baik-baik saja, orangnya baik kok. Si B, dia lebih tahu detail siapa si A sebenarnya. Karena kesehariannya selalu bertemu si A. Kemudian barakakum mungkin dulu teman lama kemudian berpisah. Berpisahnya karena agama. Ya, karena akhlaknya si A sudah mulai manhajnya ya, agamanya sudah mulai berbelok dari sunnah. Maka yang lain lebih tahu dari yang lain barakakum. Jadi ketika seorang lebih tahu dengan rinci daripada seorang yang tahu dengan global, maka didahulukan yang lebih tahu barakakum daripada yang tidak tahu. Al-hujjah atau al-alim hujjah ala man lam ya'lam. Seorang alim, seorang yang mengetahui lebih tahu tentang keadaan, itu sebagai hujjah daripada yang tidak begitu tahu. Barakallahu fiikum. Sebagaimana Hiranda. Ya. Sekarang ini sebagian syekh sedikit tapi tidak mengerti tentang siapa Hiranda, ya tidak begitu banyak mengomentari. Tapi yang tahu tentang siapa Hiranda, kedustaannya, barakakum, maka menjarah, mentahdir, memberingatkan umat agar menjauhinya. Baik, seperti itu barakakum dalam ilmu hadis. Jadi hadis tentang mengazani bayi yang lahir, hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi lahuna. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا بركاته